Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita masih di halaman 15, melanjutkan yang kemarin ya. Kemarin kita baca al-marfu'atu minal asma', isim-isim yang rafa'. Malam ini al-mansubatu minal asma, isim-isim yang mansub. Nah, barakallahu fikum. Kalau antum mendapati isim mansub atau antum mengatakan mansubun atau fi mahali nasbin, berarti harus dari salah satu dari isim yang mau kita sebut. Nah, antum misalkan mengatakan Muhammadan mansubun gitu ya, atau hada fi mahali nasbin. Nah, itu harus satu dari salah satu dari yang akan disebutkan berikut ini. Nah, apa itu al-mansubatu minal asma, isim-isim yang mansub antara lain yaitu yang pertama ismu inna, isimnya inna. Nah, contohnya innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, mana isimnya? Lafzul jalalah Allah di garis bawahi, itu yang jadi syahid. Nah, mi'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Allah lafzul jalalah isim inna mansubun wa alamun wa alamatu nasbihi fathah. Nah, barakallahu fikum. Ghafurun khabar marfu, khabar li inna marfu wa alamatu rafihi doma. Khabar kana, yang kedua khabar kana. Nah, contohnya kana ta'amu ladhidan. Nah, syahidnya di situ ladhidan, mansub karena sebagai khabar kana. Kalau kita i'rab, kana fi'lun madin naqisun tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Atau amu ismu kana marfu alamatu rafihi dhamma, ladhidan khabar kana mansub alamatu nasbihi fathah. Nah, gitu ya. Kalau bisa antum mengikuti apa yang disampaikan meskipun dalam hati atau antum lafadzkan tanpa bersuara. Jadi supaya nanti supaya keluar refleksnya atau bisa mudah untuk merekam apa yang disampaikan. Kana fi'lun madinna kisun. Fi'l madinna kis, artinya fi'il yang tidak memiliki fa'il, yang dimiliki itu isim dan khobar. Kalau fi'il tam, fi'il yang memiliki fa'il seperti doroba, itu fi'il tam. Namun kalau kita i'rob doroba, cukup mengucap fi'il saja, fi'il madi cukup. Doroba zaidun amron, doroba fi'lun madin, zaidun fa'ilun marfu'un. Cukup gitu, enggak perlu diucap doroba fi'lun madin tam, enggak perlu. Nah, kalau nakis kita baca nakis. Berikutnya maf'ulun bih. Fahimtud darsa, aku telah paham pelajaran. Kalau yang atas artinya kana ta'amu ladidan, makanan itu lezat. Fahimtud darsa, aku telah paham pelajaran. Fahima fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomi raf'in mutaharik. Tak domir mutasil mabni ala domi fi mahli raf'in fa'il. Adarsa mafulun bihi mansub alamatun nasbihi fatha. Nah, kalau mau dilanjutkan li'anahu ismu mufrad. Berikutnya apa tadi yang digaris bawahi? Yang maful bihi adarsa. Al-maful fihi. Nah, maful fihi sekarang safar maful fihi yaitu dorob. Maful fihi itu artinya dorob. Nah, kita kadang sebut dorob, kadang kita baca maful fihi. Nah, itu istilah-istilah ya, kata lainnya dorob. Dorob zaman atau dorob makan. Dorob zaman memiliki arti kata keterangan waktu. Kalau dorob makan, kata keterangan tempat. Nah, maful fihi yaitu safara abi lailan. Contohnya safara abi lailan. Bapakku safar pada waktu malam. Jalasal mudarrisu indal mudiri. Guru duduk di sisi kepala sekolah. Nah, safara fi'lun madin. Abi fa'ilun marfu'un alamatu rafihi dama muqaddara ma'na amin duhuriha istiqalu mahal biharakatil munasabah. Nah, atau istiqalu mahal biya mutakalim, atau istiqalu mahal biharakatil munasabah biya mutakalim. Wa huwa mudaf, atau ditambah lagi tadi alama qabla ya mutakalim ya. Alamatu rafihi doma muqaddaro alama qabla liya mutakalim man'a min duriha istighalu mahal biharakatil munasabah biliya mutakalim. Wa huwa mudab waliya domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarrin mudafun ilai. Lailan maful fihi mansub. Nah, itu syahidnya. Lailan maful fihi mansub alamatu nasfihi fathah. Atau kita ucap lailan dorof dorfun ya. Mansub alamatun tasfihi fathah. Jalasal mudiru inda jalasal mudarrisu indal mudiri. Jalasa fi'lun madin mabni ala fathi al mudarrisu fa'ilun marfu'un alamatun rafihi dhamma inda dorfu makan atau maful fihi mansub. Nah, boleh gitu. Al mudiru wa huwa mudaf al mudiri mudafun ilai majrur alamatu jarihi kasrah. Nah, maf'ul li ajli. Yang kelima, ada yang mau nyoba i'rab? Kalau enggak ada yang nyoba, ana i'rab. Kalau ada yang mau nyoba silakan. Makharajtu minal baiti khaufan minal harri. Ma kharajtu minal baiti khaufan minal harri. Ma is harful istifham. Kharajtu fi'il madi mabni ala sukun. Ma-nya apa tadi? Ma harful ma harful nafi. Nafi ya. Atau ma nafi ya. Kalau ngucapnya ada dua ngucap. Pertama kita ngucap harful nafi. Nafi ya. Atau kita ngucap ma nafi ya. Ma nafi ya. Artinya sama. Manafiyah artinya ma yang memiliki arti menafikan. Menafi. Kalau ma harfun nafi, ma yang dia itu huruf untuk menafikan. Menafikan, menolak atau meniadakan. Ya. Ya, lanjutkan. Kharajtu fil madi mabni ala sukun itisori ta. Nah, kharajtu fi'lun madin mabni ala sukun itisolihi bidomiri rofin mutaharrik. Tak sebagai fa'il. Tak domir mutasil. Domir mutasil mabni ala domi. Ala domi. Iya. Fa'il. In. Fa'il jar. Rafin fa'il. Oh ya. Min. Harful jar. Mabni ala sukun. Al baiti. Isim majrur bimin. Isim majrur bimin. Alamatu jarihi. Alamatu jarihi kasrah. 6. Khaufan maf'ul li ajli mansub. Mansub. Alamatu nasfihi fathah. Al fathah. Min harful jar mabni ala sukun. Harin isim majrur bimin alamatu jarihi kasrah. Alamatu jarihi kasrah. 6. Ahsanta. Nomor 6. Maf'ul ma'ah sekarang. Sirtu wal jabala. Maf'ul ma'ah sirtu wal jabala. Iya, mau dilanjut apa bergantian? Coba. Sirtu aku berjalan bersamaan dengan gunung. Iya, maksudnya berjalan di pegunungan. Pegunungan ya, bukan bersama melewati gunung gitu. Iya, kalau secara lafaz aku berjalan bersama gunung, tapi maksudnya di situ aku berjalan di gunung. Oh, di gunung nah, ya. Wawunya di situ wawu ma'iyah. Ma'iyah. Wawu yang memiliki arti kebersamaan, namun ya, kebersamaan di situ secara waktu, nah, ya, bukan secara perbuatan. Sirtu fi'il madhi mabni ala sukun litisali litisalihi bidomiri rafil mutaharrikin. Iya. Tak tahu sebagai tak domir mutasil, mutasil mabni ala domi fi mahli rafin fa'ilun. Fa'il. Naam. Wawu al wawu wawu ma'ah. Wawu wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah harfu ya. Wal al jabala maf'ulun ma'ah mansub. Mansubun alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi fathah. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Ini poin-poin yang kita baca ini isim keina, khobar kana, maful fihi, maful fihi, maful li ajli, terus yang barusan maful ma'a, semuanya ada rinciannya ya. Semuanya ada rinciannya. Yang kita dapati ini hanya sebatas poin dan contoh. Poin mansubat yang pertama isim inna, yang kedua khobar kana, yang ketiga maful bihi, yang keempat maful fihi, yang kelima maful li ajli, yang keenam maful ma'a, lalu diberikan contoh-contohnya. Nah tadi yang contohnya digaris bawahi, syahidnya mana? Sirtu wal jabala, mana syahidnya? Jabala. Al jabala di situ. Nah, syahidnya al jabala. Yang nomor 7 siapa? Maf'ul mutlak. Yaqra'u Hamidun qira'atan jayyidatan. Nah, Hamid ia sedang membaca bacaan yang baik. Artinya Eropnya, mau di Erop apa ana yang Erop? Erop. Yaqra'u fi'lul mudhari litajarudi fi'lul mudhari marfu'un marfu'un litajarudihi minan nabasi wal jawazim. Nah, wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammah. Iya. Hamidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammah dhahirah. Qira'atan maf'ul mutlaq mansubun maful bihi. Iya, afan. Maful mutlak, maful mutlak. Kita bahas maful mutlak. Qira'atan maful mutlak mansubun. Maful mutlak mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathah. Naam. Ahsanta. Jayyidatan na'at na'at atau sifat ya. Na'tun au sifatun. Na'tun au sifatun. Maksudnya boleh ngucap na'tun, boleh ngucap sifatun. Satu aja. Jayyidatan na'tun li qira'atan wa na'tun li mansubin mansubun mithluhu wa alamatun nasbihi fathah. Nomor 8 hal. Ada yang mengirab? Kalau al-halu jadi yusolli qa'idan. Nah, artinya? Artinya kakekku sholat dalam keadaan duduk. Iya, ahsanta. Kakekku sedang sholat dalam keadaan duduk. Mau di-irob gak? Iya. Ya, coba di-irob. Jadi mubtada'un mubtada'un marfu'um alamatu rafihi doma muqaddarah mana amin duhuriha mana amin duriha istighalu mahal biharakatil munasabah istighalu mahal bil harakatil munasabah atau istighalu mahal bi ya mutakalim atau ngucapnya istighalu mahal biharakatil munasabah bil ya mutakalim. Istighol itu sibuk. Mahal itu tempatnya disibukkan dengan harokat penyesuaian, yaitu mengikuti ya mutakalim, yaitu harakat kasroh untuk mencocoki ya mutakalim. Nam. Yusolli. Yusolli. Khobar. Disebut dulu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu rafihi doma muqaddara. Alamatu rafihi doma muqaddara. Nam. Khobar. Fa'ilnya dulu. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu. Domir mustatir. Jawazan takdiruhu huwa. Ya'udu ila jaddi. Nah, itu fa'ilnya. Setelah itu ngucap lagi wa jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahali raf'in khobar. Nah, kalau bentuknya jumlah berarti khobarnya khobar mahali. Bentuknya i'rabnya mahali ya. Fi mahali raf'in khobar. Terus qa'idan. Qa'idan yang jadi syahid sekarang qa'idan. Qa'idan apa itu syahid kita apa sekarang poin 8 hal hal nam qa'idan hal mansubun alamatun nasfihi fathah gitu ya. Nam nomor 9 at-tamyiz ana akbaru minka sinan. Aku lebih tua umurnya darimu. Iya. Ana damirun. Ana domir munfasilun. Domirun munfasilun mabni ala sukun. Sukun fi mahali. Fi mahali raf'in mubtada. Naam. Akbaru khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Naam. Min min harfu jar. Harfu jar. Naam. Mabni ala sukun. Kaf damirun muttasilun mabni ala al-fathi fi mahali jarrin mudaf fi mahali jarrin majrur. Iya, fi mahali jarrin cukup. Majrur fi mahali jarrin. Naam. Sinan tamyiz mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Naam, ahsanta ya. Anak mubtada akbarnya khobar min harful jar kaf fi mahali jarin sinan tamyiznya itu syahidnya tak sinan tamyiznya. 6 nomor 10 yang ke 10 mustasna hadaratullah bukulluhum illa hamidan hadara fi'lun madin mabni alal fathi atulabu fa'ilun marfu'un alamatu rafihi doma kulluhum kullu taukid li tulab wa taqidu marfu'in marfu'un misluhu alamat rafihi doma wa huwa mudab hum domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudafun ilai illa harful istisna hamidan mustasna mansubun. Ini syahidnya garis bawahi hamidan mustasna mansubun alamatun nasfihi fathah. 6 yang 11 munada ya abdallahi ya harfun nida abda munada mudab mansub alamatun nasbihi fathah wahu mudab Allah lafzul jalala mudabun ilai majrur alamatun jarihi kasra. 6 nah selesai dari majrurat tersisa yang tersisa apa itu tawabi. 6 tawabi untuk marfuat dan mansubat belum kita baca ya, nanti tawabinya akan disatukan yaitu tawabi marfuat mansubat dan majrurat akan disatukan di bawah. 6. Syahidnya antum harus hafal 11 poin ini. 11 poin 11 keadaan isim itu mansub yaitu dia itu sebagai isim inna atau khobar kana atau maful bihi atau maful fihi atau maful li ajli atau maful ma'a atau maful mutlak atau hal tamyiz mustasna atau munada. Jadi kalau antum mengatakan isim ini mansub maka harus punya alasan satu dari 11 ini atau satu dari 15. Nah, ini karena kenapa? Karena yang 12, 13, 14, 15-nya itu tawabi. Yaitu atop, taukid, badal dan atop, na'at ya. Atop, taukid, badal dan na'at. 6. Barakallahu'alaikum. Ada berapa? 15 mansubat. Marfuat ada 6 tambah 4, 10. Sekarang majrurat. Majrurat 2 ditambah 4, 6 jumlahnya. 6. Al-majrurat, isim-isim yang majrur sekarang. Yang pertama majrur karena mudhof ilai. Al-Qur'anu kitabullahi, Al-Qur'anu mubtada'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. Kitabu khabaru marfu' atau khabar dari mubtada' marfu' alamatu rafihi dhamma wa huwa mudhof. Allah lafzul jalala mudhofun ilai majrur alamatu jarihi kasrah. Syahidnya mana? Allah lafzul jalala di situ. Mudhof ilai majrur. Kita katakan Allah lafzul jalala mudhofun ilai majrur. Nah, alamatu jarihi kasrah. Majrurat yang kedua yaitu al-masbuku biharfil jarin yang didahului oleh huruf jar, yang diawali didahului oleh huruf jar. Masbuk artinya diawali didahului. At-tulabu fil fasli, at-tulabu mubtada'un marfu'un alamatu rafihi dhamma. Nam fi harful jar, al-fasli isim majrur bi fi alamatu jarihi kasrah. Jar majrur fi mahli rafin khobar. Nah, yang i'rab mahal itu ada pada jumlah dan sibul jumlah. Lalu isim yang mabni ya, isim yang mabni jumlah dan sibul jumlah. Jumlah itu maksudnya jumlah fi'liyah atau jumlah isimiyah. Sibul jumlah maksudnya jar majrur atau dorob. Nah, jadi i'rab yang kemarin kita jelaskan ada i'rab zahiri, ada i'rab takdiri, ada i'rab mahali. Yang mahali itu ada pada apa? Pertama pada isim yang mabni. Ja'a hada, hada domir, hada isim isyarah mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il gitu kan? Ya, kan kenapa? Karena dia isim mabni, kita katakan fi mahali rafin. Kita katakan fi mahali. Atau dia dalam bentuk jumlah fi'liyah seperti Muhammadun qoma. Qoma di situ fi'lun madin mabni alal fatki wa fa'iluhu damir satir fihi jawasan takdiruhu huwa ya'udu ila Muhammad wa jumlatu minal fi'lil wal fa'ili fi mahli rafin khobar. Nah itu fi mahli rafin khobar jumlah kan. Atau dia dalam bentuk jar majrur seperti yang kita baca atulabu fil fasli, atau dalam bentuk dorob atulabu indal mudiri. Nah itu i'rabnya apa? Jar majrur atau dorob wa mudhofun ilaihi fi mahali rafin khabar. Nah, i'rabnya gitu. 6. At-tawabi', sekarang masuk tawabi'nya. At-tabi'u huwal ismul musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqa. Tabi' pengikut yaitu huwal ismu, dia itu adalah isim al-musyarik yang berserikat lima qablahu pada isim sebelumnya. Isim yang berserikat pada kata yang sebelumnya fi i'rabihi, pada i'rabnya mutlaqo secara mutlak, yaitu marfu mansub atau majrur ya, mengikuti i'rab isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu dia marfu, kalau isim sebelumnya mansub maka mansub, kalau majrur maka majrur. Naam wa huwa ala arba'ati anwa, tabi' itu ada 4 macam, pengikut itu ada 4 macam. Yang pertama anaktu berupa na'at. Bahasa lainnya apa? Sifatu. Nah, na'tu atau sifatu. Kadang kita sebut sifat, kadang kita sebut na'at. Yang kedua at-taukid. Naam, taukid penegas, taukid itu. Yang ketiga al-atfu wal atfu, ataf. Naam. Yang keempat badal. Ataf itu yang menggabungkan atau penggabung. Al-badal artinya pengganti. Wa ilaikal amthilatu, wa ilaikal amthilata, dan ambillah contoh-contoh berikut ini. Anak tu yang pertama untuk naat. Nah, sekarang contoh untuk naat ya. Nanti setelah itu contoh untuk contoh naat ini cumanya untuk naat, ada yang marfu, mansub dan majrur. Naat untuk yang marfu contohnya ahadara talibul jadidu, apakah siswa yang baru telah hadir. Syahidnya apa? Al-jadidu syahidnya di situ. Al-jadidu di situ sifat untuk talib. Wa sifatu marfa'in marfa'un mithluhu. Itu garis bawah ya. Yang mansub yatlubul mudiru at-talibal jadida. Kepala sekolah mencari siswa yang baru. Syahidnya al-jadida. Di situ na'at untuk talib. Al-jadida na'tun li talib wa na'tu li wanatul mansubi mansubun mithluhu alamatun nasbihi fathah. Yang majrur contoh majrur hada daftarut talibil jadidi, Zaidnya di situ jadidi. Al jadidi naktun li talib li talib wa naktun man wa naktu majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra. Itu ya. Nah, kalau i'rab lengkapnya secara ringkas, a hamzah tadi harfu istifham, hadara fi'il madhi, at-talibu fa'il, al-jadidu sebagai na'atnya. Yatlubul mudiru talibal jadida, yatlubu fi'il mudore, al-mudirunya fa'il, al-talibanya maful bihi mansub, al-jadida sebagai sifatnya, na'at. Hada daftaru talibil jadidi, hadanya di situ sebagai mubtada, fi'mali rafi'il mubtada, daftarunya khobar, dan dia mudob, at-talibi mudobun ilai, al-jadidi sebagai na'atnya. 6. Yang kedua taukid al-marfu'. Contoh untuk yang marfu' taukidnya. Hadaratul labu kulluhum. Nah, syahidnya di situ kulluhum, hadaratul labu. Kulluhum di situ taukid untuk siapa? Taukid litulab wa taukidu marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafi'i doma. Doma pada kul, pada lam di situ ya. Wa hum mudhab, humnya bi mahalli jarin mudhabun ilai. 6. Lihat bawahnya, sa'al tutulaba kullahum. Nah, di situ kullahum taqid kul, di situ taqid untuk tulab. Wa taqidu mansubin mansubun mithluhu alamat nasfi fatha. Wa hum mudhab, hum bi mahalli jarin mudhabun ilai. Salam tu ala tulabi. Nah, majrur tulabi ya. Kullihim. Nah, kullihim di situ taqid untuk tulab. Wa taqid wa taqidu majrurin majrurun mithluhu alamat jarhi kasra. Wa hum mudhab, him bi mahalli jarin mudhabun ilai. Nah, atau contoh yang sampingnya, qala li hadal mudiru nafsuhu. Nah, nafsuhu di situ yang jadi syahid untuk taukid al mudiru nafsuhu. Nah, yang taukid untuk mudir, nafsuhu taukid untuk mudir sebagai, karena mudirnya marfu, maka nafsuhu juga marfu. Sa'altul mudira nafsahu, nafsahu di situ yang sebagai taukid, karena mudiranya mansub maka taukidnya juga mansub. Salam tu alal mudiri nafsihi, sama nafsihi taqid untuk mudir, karena mudirnya majrur maka nafsihi juga majrur. Nah, barakallahu fikum. Kalau i'rabnya qala fi'il madi lam harful jar ya fi mahalli jarin, hada fa'il untuk qala, al mudirunya sebagai badal untuk hada, nafsuhu badal untuk mudir. Nah, sa'al tul mudira nafsahu, sa'al tu sa'ala fi'il, taknya fa'il, al mudira maful bihi menafsahu badal. Itu i'rab singkat ya, Anda baca i'rab singkat. Salam tu alal mudiri nafsihi, salam tu salama fi'il, taknya fa'il, ala harful jar, al mudirinya majrur bi ala nafsihi, apa nafsihi taukid untuk mudir. Nah, nah itu i'rab yang paling gampang, i'rab yang itu tanpa menyebut rincian. Al-atfu atof, sekarang yang ketiga. Al-marfu atof, yang contoh untuk marfu, kharaja hamidun wa sadiquhu. Nah, kharaja fi'il, hamidun fa'il, wawu harfu atfin, sadiquhu ma'tub ala hamid wa ma'tub ala man, marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi doma. Wahu mudab, al-ha domir mutasil mamni ala domi fi mahli jarin mudabun ilai. Apa artinya? Hamid dan temannya telah keluar. Nah, syahidnya di situ sodikuhu, sodikuhu kopnya berharokat doma. Kenapa? Karena mengikuti Hamid. Hamidnya marfu, maka sodikuhu juga marfu. Itu syahidnya. Talabal mudiru hamidan wa sodikahu. Kepala sekolah mencari Hamid dan temannya. Talaba fi'lun madin mabni alal fathi, al mudiru fa'il marfu alamat rafihi doma, hamidan mafulun bihi mansub alamatun nasfihi fatha, wawu harfu atfin, sodikahu ma'tub ala hamidan wa ma'tub ala mansubin mansubun mithluhu alamatun nasfihi fatha, wahu mudab alha damir mutasil mabni ala jari fi mahali mabni alal kasri fi mahali jarin. 6. Aina kutubu hamidin wa sodikihi. Nah, syahidnya sodikihi ya. Di mana kitab-kitab milik Hamid dan temannya? Nah, di mana kitab-kitab milik Hamid dan temannya? Aina isim sifham mabni ala fathi fi mahali nasbin fi mahali rafin khobar muqaddam kutubu mubtada muakhar mansub alam mubtada muakhar marfu alamat rafihi doma wa humudab hamidin mudabun ilai majrur alamatu jarihi kasra wawu harfu atfin sodikihi sodik maktub ala hamid wa maktub ala majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra wa humudab alha dabin mutasil wa mabi ala domi fi mahali jarin. Nah, satu lagi badal sekarang. Badal al-marfu', contoh badal yang marfu', annajaha akhuka Hasimun, apakah saudaramu lulus yaitu Hasim, apakah telah lulus saudaramu yaitu Hasim. Nah, hamzah harfu istifham, najaha fi'lun madin mabni alal fatih, akhuka fa'ilun marfu'un alamat rafihi wawu niyabatan anid dhommi li'anahu asma'ul khamsa atau minal asma'il khamsa li'anahu asma'ul khamsa wahu mudab kalkab domir mutasil mabni alal fatih fi mahali jarin Hasimun badal badal min min akhuk, badal min akhuk. Kita ceritakan akhuk sesuai lafadznya ya, sesuai lafadznya. Badal min akhuk wa badalu marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi doma. Nah, anajaha hada talibu hamzah harfu istifham, najaha fi'lun madin mabni ala fathih, hadaf isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun atalibu badal lihada wa badalu marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi doma. Yang mansub, a'rifu akhaka Hasiman, aku mengenal saudaramu yaitu Hasim. A'rifu fi'lu amrin marfu li tajarudihi minan nasib minan nawasib wal jawasim alamat rafihi doma. Akhaka maf'ulun bihi mansub alamat nasbihi alif niyabatan alif fathhi li anahu asmaul khamsa wa huwa mudab kab damir mutasil wa alif fathhi fi mahli jarin. Hasiman, Hasiman badal li akhok wa badalu mansub badal min akhok, badal min akhok wa badalu mansubin mansubun mithluhu alamatun nasbihi fathah. Kalau akhok mansubnya tandanya alif, kalau Hasiman mansub tandanya fathah gitu ya. A'rifu hada taliba, a'rifu fi'il dan fa'il hada isim isyara bi mahali nasbin maf'ulun bihi at-taliba sebagai badalnya. Aina ghurfatu akhika Hasimin, nam enanya khabar muqaddam, hurfatunya mubtada dan dia mudhaf, akhika fi mahli akhika majrur mudhafun ilai majrur wa almatu jarihi ya niyabatan anil kasri li annahu asmaul khamsa wa huwa mudhaf ka fi mahli jarin mudhafun ilai Hasimin badal min akhi wa badalu majrurin majrurun mithluhu almatu jarihi kasra. Nam aina ghurfatu hada talibi, nam enanya khabar muqaddam, hurfatunya mubtada muakhar. Naam. Hadanya fi mahali jarin mudhafun ilai. Hurfatunya mudhaf. Hadanya fi mahali hada fi mahali jarin mudhafun ilai. At-talibinya badal li hada wa badalu majrurin majrurun mithluhu alamatu jarihi kasra. Naam, itu ya. Selesai dari marfu'at, mansubat dan majrurat beserta i'rabnya, ada yang i'rabnya diringkas, ada yang diperpanjang tadi i'rabnya. Naam. Diulang lagi, syaitnya ketika antum mendapati isim itu antum katakan marfo, maka harus menempati satu dari kedudukan yang disebutkan. Ada berapa kedudukan marfoat? Ada 6 tambah 4, berapa jumlahnya? 10. Demikian juga ketika antum mendapati isim itu mansub, antum katakan mansubun, maka harus masuk dalam poin yang ada di sini. Ada berapa poin isim mansub? 11 tambah 4, yaitu 15. Majrurat, demikian juga isimnya majrur, antum katakan isim ini majrur, harus masuk satu dari yang disebutkan di majrurat. Majrurat ada 2 tambah 4, berapa? 6. Yang 4 itu tawabi ya, yang 4 itu tawabi, yaitu apa? Na'at, taukid, atob dan badal. 6. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Di grup ada pertanyaan enggak? Kalau mustasna itu secara mana artinya yang dikecualikan. Mustasna yang dikecualikan. Nah, hadaratullah bukuluhum ila hamidan. Semua siswa hadir kecuali Hamid. Nah, itu ngartikannya. Yang nomor 10 ya, mustasna. Semua siswa hadir kecuali Hamid. Berarti mustasna itu yang dikecualikan. Nah, salah satu perangkat mustasna adalah ilah. Mustasna itu ada beberapa perangkat yang menjadi umul bab ilah. Nanti bisa juga selain ilah, ya, bisa siwa, bisa hoir, nah, bisa juga ada hasa, khola, itu yang ada pembahasan sendiri tentang mustasna. Sayidnya, ini sekedar salah satu contoh dari pembahasan mustasna. Nah, warahmatullahi dan pada pelajaran akan datang akan dirinci. Ada rincian mubtada khobar, ada rincian tentang maf'ul, tentang maf'ul ma'a atau wawu ma'iyya dan seterusnya. Hanya saja rinciannya enggak mengikuti apa yang telah disebutkan sekarang. Kalau sekarang kita mendapati urutan ya, marfu'at di urutan dapat urutan, maksudnya berurutan dari mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, fa'il, naibul fa'il, itu urut sistematis ya. Begitu juga ketika menyebutkan mansubat, urut sistematis. Sayangnya ketika masuk ke rincian, rinciannya itu enggak urut, loncat-loncat, bahkan ada yang dilewat, enggak ada dalam rincian. Yang dilewat ini kenapa? Karena sudah tersebutan di jilid 2. Sudah sempat disebutkan jilid 2 dirinci, seperti tentang masalah inna kan dirinci di jilid 2 ya. Di sini di jilid 3 enggak dirinci lagi karena dianggap sudah lewat pembahasannya jilid 2. Nah, jadi ada apa? Poin-poin yang ada dalam marfu'at atau mansubat tidak disebutkan dalam rincian di belakang. Kenapa? Mungkin satu karena sudah disebutkan di bab 2 atau alasan lainnya. Yang jelas pada pelajaran akan datang itu akan dirinci. Mubtada khobar akan dirinci, di situ sangat rinci mubtada khobar. Nah. Kemudian juga poin-poin lainnya akan dirinci. Gitu ya. Namun tidak semua yang tadi yang ada di sini dirinci, tidak semua. Nah, jadi garis besarnya ada rinciannya. Poin-poin banyak di antara poin-poin yang disebutkan di marfu'at mansubat itu akan dirinci banyak. Tidak semuanya dirinci. Iya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Atau pada catatan lagi. Ya, al-atfu nau'an atau pada dua macam, atful nasaki wa atful bayan. Atau pada dua macam yaitu atop nasak dan atop bayan. Nah, atop nasak itu atop yang menggunakan huruf-huruf atop seperti wawu, thuma, fa. Ya, huruf-huruf atop. Itu atopnya atop nasak. Kalau atop bayan hampir sama dengan badal atau bayan itu. Nah, atfu nasaki nahwu atop nasak, contohnya uhibbullaha wa rasulahu. Nah, apa di situ saidnya rasula, maktub ala Allah lafzul jalala. Wa maktub ala mansubin, mansubun misluhu. Atop apa disebut atop nasak? Apa cirinya? Ada huruf atof. Apa huruf atofnya di situ? Wawu, gitu ya. Huruf atof itu wawu, alwawu, alfa, thumma, bal, terus la dan seterusnya, ada beberapa huruf atop bisa dihafal. Amma atful bayan, adapun atop bayan, fayusbihu albadala, maka menyerupai badal. 6. Wasat tadrusuhu fil mustaqbal insyaallah, dan engkau akan mempelajarinya pada waktu mendatang. Ada pembahasannya tentang atop bayan. 6. Tadi kita dapati badal kan? Atop bayan hampir mirip dengan badal, kadang yang membedakan niatnya saja. Nah, kalau atop bayan artinya atop untuk menjelaskan, kalau badal berarti artinya pengganti. Mengganti artinya kalau yang digantikan dihilang, kalimatnya tetap tegak dan benar bisa dipahami. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau enggak ada Berarti kita cukupkan sampai di sini. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Nah, apa yang antum dengarkan dari i'rab, kalau antum enggak paham enggak masalah. Karena memang apa di sini antum belum masuk dituntut untuk rincian i'rab beserta apa namanya? Rincian yang harus mengerti urutan kaidah ngucap dan seterusnya ya. Di sini kan hanya sebatas menyebutkan poin-poinnya. Namun sama mudaris dirinci untuk apa? Untuk tambahan faedah atau untuk lebih memahamkan isi kitab. Nah, namun target dari yang ada di halaman ini, dari yang kita baca sekian halaman, itu enggak mesti sampai apa yang seperti rincian tadi. Nah, seperti misalkan antum mendapati di halaman 5, halaman pertama kita baca babnya apa pembahasannya i'rab dan bina, memahamkan antum tentang apa itu mu'rab dan apa itu mabni. Gitu ya. Kalau mu'rab mengucap i'rabnya marfu, mansub atau majrur. Kalau mabni mengucapnya bimahali rofin, bimahali nasbin, bimahali jerin. Nah, itu sampai di situ aja kalau paham udah lumayan tanpa jauh mengi'rab. Misalkan antum bilang al-mudarisu fa'ilun marfu, udah selesai. Ja'a haula'i isim isyara mabni fi mahali raf'in. Nah, itu sudah selesai. Targetnya cuma sampai di situ. Nah, kalau targetnya lebih dari itu akan ditulis. Di buku akan ditulis. Nah, tapi buku ini enggak menuntut lebih sebetulnya. Cuma disampaikan lebih untuk apa? Untuk tambahan faedah bagi yang mampu dan bisa mencerna, ya alhamdulillah. Kalau yang enggak mampu, pahami yang ada di kitab. Nah, itu ya. Bagi yang enggak mampu mencerna tambahan, pahami yang apa yang ada di kitab. Nah, itu halaman 5. Kalau halaman 6 menjelaskan tentang isim-isim yang mabni. Karena tadi disebutkan ada i'rab fi mahal, i'rab fi mahal, fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin, itu terjadi pada apa? Isim yang mabni. Baru setelah itu menjelaskan isim-isim yang mabni. Menjelaskannya juga harus besar. Isim isyarat contohnya ini, mausul ini, istifham ini. Nah, atau kalau pengin tahu rinciannya di kitab yang lain seperti kitab Sorob kita, yaitu Sorob Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, itu dirinci di situ contoh-contohnya atau rinciannya. Nah, lalu setelah itu apa? Pada bab halaman 7 menjelaskan tentang alamat i'rab yang asli dan yang cabang. Nah, yang antum pahami, yang harus dipahami, yang harus mengerti, alamat i'rab asli itu doma, fathah dan kasro. Itu doma pada rofa, fathah pada nasab, kasro pada jer. Setelah itu masuk ke alamat cabang. Apa itu alamat cabang? Ya, disebutkan. Termasuk fathah alamat cabang bukan? Alamat cabang, tapi khusus untuk mamnu' minasorfi ketika majrur. Kasro alamat cabang bukan? Termasuk alamat cabang, tapi khusus untuk apa? Jamak mu'anas salim ketika mansub. Nah, gitu ya. Kemudian alamat cabang yang lain apa? Wawu, alif, ya. Itu alamat cabang yang lain ya. Nah, itu yang dituntut mengerti itunya. Lalu mengerti tentang i'rab takdiri, i'rab yang tidak terlihat, diperkirakan, yaitu terjadi pada isim maksur, isim mangkus, isim yang bersambung dengan ya mutakalim. Minimal antum kalau enggak bisa panjang, bisa ngerti ketika ketemu isim maksur, kita ucap doma mukodaro, yaitu apa? Tanda i'rabnya enggak kelihatan. Atau fathah mukodaro, atau kasro mukodaro, lah itu. Baik pada maksur, mangkus, ataupun ya yang bersambung dengan ya mutakalim, kecuali isim mangkus yang mansub ketika itu fathah dhahira, itu pengecualian. Nah, itu ya, itu kesimpulan juga. Lalu apa setelah itu? Halaman 11 tentang kesimpulan dalam bentuk tabel. Halaman 12 juga kesimpulan dalam bentuk tabel. 6. Lalu yang barusan kita baca tentang marfu'at, mansubat, dan majrurat. Intinya bisa menghafal poin-poin marfu', keadaan-keadaan marfu' yang jumlahnya 10, mansub yang jumlahnya 15, dan majrur yang jumlahnya 6. Itu ya, 6. Rinciannya di kitab Nahu atau di kitab ini juga yang akan datang. Sama yang sudah lewat pada jilid 2, itu rinciannya. 6. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakumika, sholana astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.